Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rasa syukur kita panjatkan kehadir Allah Subhanahu wa taala setelah kita sama-sama melaksanakan salat fardu secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita muliakan ini. Salam dan selawat semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Karena asbab daripada pengorbanan mereka kita dapat turut merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitul Ihsan yang insyaallah dimuliakan Allah, sebagaimana biasa sebelum kita melanjutkan untuk mengaji Al-Qur'an pada hari ini, maka Allah mengajarkan kepada kita agar kita membaca tahus. Bagaimana biasa kita baca tahun 6 kali, namun sebelumnya kita sama-sama istighfar dulu 3 kali dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita, duduknya kita di masjid ini, itikafnya kita di masjid ini, mudah-mudahan Allah jauhkan dari godaan-godaan setan, Allah berikan kita kelapangan hati kita, kalbu kita di dalam menerima firman-firman Allah maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita istighfar, kemudian kita sama-sama baca tahun. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu, melanjutkan kembali kajian kita kecerdasan kolbu ini. Beberapa waktu yang lalu kita membicarakan mengenai Islamic job, kerja secara Islami menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satu yang harus kita pahami di dalam menjemput rezeki kita ini adalah asma Allah Ar-Razzaq. Sudah saya sampaikan, cuma saya ulang lagi untuk lebih memudahkan kita masuk pada inti pembahasan kita pada hari ini. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi Rizki. Ini keywordnya, keyword daripada Ar-Razzaq adalah Allah Maha Memberi segala macam rizki. Saya sampaikan juga, rizki tidak terbatas hanya kepada materi, tetapi juga non-materi. Bapak Ibu diberikan kesehatan, itu rizki. Duduk di dalam majlis ini merasa mendapatkan manfaatnya, bisa diamalkan, itu sendiri rizki, bentuknya non materi. Cuma kali ini saya bahas atau kita batasi rizki yang sifatnya materi. Ini juga satu garansi dari Allah, satu jaminan dari Allah di dalam Al-Quran. Salah satu ada di dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan wala taqtul auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Akulah yang menjamin rizkimu dan keluargamu. Jadi rizki kita sudah dijamin, hukumnya pasti, bukan lagi insya Allah, pasti Allah akan berikan kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Allah terhadap makhluk-makhluk yang diciptakannya untuk hidup di muka bumi ini. Dan rizki ini bukan hanya kepada kita manusia, tapi juga Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah. Seluruh makhluk Allah mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia, saya katakan kita manusia punya misi di kehidupan ini. Binatang saja yang tidak punya misi di kehidupan ini, Allah jamin rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa huwa. Tidak ada satu binatang melata pun yang tidak Allah jamin rizkinya. Jadi rizki kemarin juga 4 sudah saya sampaikan, sudah ditentukan oleh Allah. Capek-capek kita ngejar, kalau belum waktunya tidak akan dapat. Sebaliknya, ketika kita tidak mencari, tetapi kalau sudah ditetapkan rizki itu atas kita, insya Allah akan datang dengan sendirinya. Dan juga kemarin saya sampaikan hadis kunci, jangan pernah risau pada rizki esok. Rizki besok, urusan besok. Rizki sekarang, nikmati sekarang, syukuri sekarang. Jadi rizki kita besok tergantung bagaimana kita mensikapi rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita dan bagaimana kita mensikapinya. Kalau rizki yang kita terima, kita anggap ya Allah sedikit sekali Allah, tapi kita terima dengan sabar, kita syukuri, besok Allah akan tambah. Karena janji Allah, la syakartum la azidannakum. Kalau kau syukuri nikmat yang aku berikan hari ini, besok akan aku tambah nikmatku itu. Jadi rizki itu hukumnya pasti dikejar, kalau belum waktunya pasti tidak akan kita peroleh. Sebaliknya, kalau sudah ditetapkan pada kita, kita sedang santai, kita sedang asik di rumah, tiba-tiba telepon berbunyi, yang menyatakan bahwasanya ternyata kita mendapatkan rizki dari arah tidak terduga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita lihat dulu ayat kauninya. Kalau Bapak Ibu baca Hayatul Sahabah tentang bagaimana Allah berikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki, salah satu yang membuat kadang-kadang kita tersenyum barangkali rezeki Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang rezekinya Allah lapangkan, sehingga Abdurrahman bin Auf mengatakan, seandainya aku buka sebuah batu, insya Allah aku akan temukan emas di baliknya. Saking mengalir rezeki kepada Allah. Suatu saat dia ingin mencoba satu rezeki dari Allah, karena perdagangan Abdurrahman bin Auf ini begitu larisnya. Jadi orang-orang kalau misalnya ada perniagaan barang-barang sama dengan yang lain dan juga dijual oleh Abdurrahman bin Auf, orang lebih suka memilih barang-barang yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf, karena mereka mengatakan barang yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf ada barokahnya. Suatu ketika dia menemukan ada katakanlah ada stok kurma yang sudah mulai membusuk. Dia mau coba. Dia mencoba menghilangkan image bagaimana orang sebentar-bentar Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, maka kurma yang sudah busuk tadi dijualnya dengan harapan orang-orang nanti akan tidak lagi respect padanya, sudah mulai mengurangi rasa berlebihan kepada Abdurrahman bin Auf, maka dijual kurma yang sudah busuk. Kurmanya laris, kurmanya laku, habis dibeli oleh seorang dan jual banyak. Tidak berapa lama Abdurrahman bin Auf mengharapkan orang tadi akan kembali sambil marah-marah pada dia, sambil memaki-maki dia, menganggap dia sudah menjual barang yang tidak baik. Dan memang orang tadi datang, tapi ternyata orang tadi nanya, masih punya gak kamu stok kurma yang tadi, yang seperti tadi? Abdurrahman bin Auf bingung, dia tanya apa yang terjadi. Ternyata kurma tadi dibawa pulang ke tempatnya, dibeli oleh seorang Arab Badui. Di tempatnya itu sedang berjangkit wabah sakit perut barangkali ya, macam diare. Nah itu begitu makan kurma yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf, kurma yang sudah busuk, itu orang tadi dia sembuh sakit perutnya. Jadi ditanya lagi, masih punya gak kamu stok seperti tadi? Ternyata kurma kamu sanggup menyembuhkan orang yang sakit diare. Itu contoh. Itu jadi kalau kita lihat hayatul sahabah hampir seperti ini, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau rezeki memang sudah ditetapkan oleh Allah, insya Allah. Hari ini yang kita lanjutkan adalah mengenai materi kita yang saya bahas beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu, bahwasanya kerja kita sebetulnya juga harusnya merupakan ibadah kita. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi ibadah tidak hanya ritual seperti sholat, seperti puasa, seperti haji, seperti zakat atau sedekah, tetapi seharusnya kerja kita juga merupakan ibadah kita. Karena ingat, 24 jam waktu kita, sepertiga kita pergunakan untuk bekerja, sepertiga untuk istirahat, sepertiga lagi untuk tidur dan lain sebagainya. Jadi bisa kita bayangkan, kalaulah bagian kerja yang sepertiga dari kehidupan kita tidak ada nuansa ibadah di dalamnya, maka alangkah sayangnya waktu terbuang dengan percuma. Padahal ibadah kita bisa merupakan, kerja kita bisa merupakan ibadah kita. Saya ulang sekali lagi mengenai bagaimana seorang ayah yang mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya mengalami kecelakaan. Masih ingat dok yang melayan penangkap udang? Saya putar lagi supaya yang lain juga yang belum mengikuti bisa mengikuti. Tangannya terjepit mesin pengerek udang dan dalam keadaan pasrah, tiba-tiba dia ingat, dia lihat ketiga putrinya yang harus diberikan nafkah. Itu memberikan satu kekuatan luar biasa bagi dia untuk bangkit dan akhirnya dia naik atas perahu, dia potong tangan kanannya hanya agar bisa tetap hidup, hanya agar bisa tetap melanjutkan kiprahnya sebagai pemberi rizki bagi keluarganya, bagi istri dan ketiga anak-anaknya. Only weather and heavy seas were tossing the boat around, and it was a struggle to keep control. But Doug kept working and turned on the heavy-duty winch to pull in his lobster traps. The boat went up, came down, same time it grabbed the sleeve off my jacket, and that pulled my hand into the winch. the rope was starting to cut through my hand. And then when my wrist started to go, I pulled back, I started to motor gun until I got up to about my elbow. And my arm was wrapped around the wedge, and it was too much for me to hold. It threw me overboard. Di jatuh ke laut, dia sudah pasrah. That's when I really got scared. Alone at sea, Doug Ford and his three daughters. I don't know how to explain it to people. I swear, climbing onto the boat was my three girls. You know, looking at me. With a superhuman effort, dislocated his shoulder, he pulled himself back on board. But his arm was still trapped in the winch. About that time, seeing blood fast, Doug decided to act. Thinking of his children, he reached for his knife and freed himself from the winch by cutting off his right arm. Took my knife, went down the side of the winch, till my arm was free, dropped to the deck, reached in, shut it off, and said, okay, time to get home. But I'm bleeding. Steering his boat with just one arm and in rough seas, Doug maneuvered the boat back to safety. Doug believes that it was his determination to see his children grow up that gave him his motivation to survive. Well, I really feel that trading an arm for my life was a real fast one. I mean, I get to be there for my kids. My six-year-old told me, Daddy, you know, it doesn't really matter that you've got one arm, as long as you're here. Now, if you learned that from your own kids, wouldn't you take a knife and do the same thing if you had to? Apa yang ditanyakan Dok, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Seandainya ini terjadi pada kita, maukah kita menukarkan tangan kita, tangan kanan kita, hanya agar bisa kita tetap hidup dalam rangka melanjutkan kiprah kita, mewujudkan tanggung jawab kita, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita? Tanyakan ini pada setiap ayah, tanyakan kepada setiap lelaki, pasti mereka menjawab, siap. Inilah jihad lelaki, Pak. Inilah jihad lelaki. Jihad lelaki adalah ketika mereka mencari rizki yang halal di jalan Allah. Jihad bagi wanita, bagi ibu-ibu adalah ketika mereka melahirkan anak-anak mereka. Risiko kematian yang harus dihadapi oleh seorang ibu, itu adalah jihadnya wanita. Bukan mengada-ada. Dari survei yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan tahun 2008, dari 373.000 kelahiran di Indonesia, 100 harus berakhir dengan kematian ibu. Inilah jihad wanita. Ketika mereka melahirkan ratusan bahkan ribuan pembuluh darah mereka pecah, mereka harus siap bertaruh dengan nyawa mereka. Itu jihadnya wanita ketika melahirkan. Bagaimana jihad laki-laki? Jihad laki-laki di tengah keluarganya adalah ketika mereka istiqomah mencari rezeki yang halal di jalan Allah, kemudian mereka mengalami kecelakaan, bahkan mati, matinya mati syahid. Rasulullah mengatakan, kalaulah syahid kau artikan hanya ketika berperang melawan musuh, kemudian kau kehilangan kepala, alangkah sedikitnya umatku yang masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Bahkan ketika seorang lelaki istiqomah mencari rezeki yang halal di jalan Allah untuk nafkah istri dan anak-anaknya, kemudian mengalami kematian, itulah syahidnya seorang lelaki. Sayang Dok bukan seorang muslim. Seandainya dia seorang muslim, rasa sakit yang dideritanya ketika dia potong tangan kanannya hanya agar bisa terbebas dari maut, bukan tidak mungkin rasa sakit itulah yang Allah akan jadikan sebagai kafarat untuk menghapus dosa-dosa yang tidak bisa dihapus hanya sekedar dengan puasa dan sholat saja. Bukan tidak mungkin darah yang mengalir deras ketika pembuluh-pembuluh darahnya putus, bukan tidak mungkin darah inilah yang nanti yang akan memadamkan panasnya api neraka yang tidak bisa dipadamkan hanya sekedar dengan puasa dan sholat saja. Inilah hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ada satu dosa yang tidak bisa dihapus hanya sekedar dengan sholat dan puasa saja. Kecuali di dalam jerih payahnya ketika seseorang mencari nafkah untuk keluarganya. Bisa kita bayangkan, Pak, ternyata seorang kuli pelabuhan atau seorang tukang becak yang mengangkat beban yang berat, kemudian terhimpit oleh beban, dia merasa kesakitan, tetapi dia terima dan sabar. Justru rasa sakit itu Allah gugurkan dosa-dosa yang tidak bisa dihapus hanya sekedar dengan puasa dan sholat saja. Terbayang oleh kita sekarang sakitnya pegawai negeri, susahnya pegawai negeri yang sejak subuh barangkali harus keluar dari rumah, harus berebut kendaraan umum, terhimpit di tengah-tengah kendaraan sampai kantor, dimaki atasan, dimaki customer, tapi diterima dengan sabar. Pulang dalam keadaan badan sakit, diterima dengan sabar. Bukan tidak mungkin saat itu Allah gugurkan dosa-dosa yang tidak bisa dihapus hanya sekedar dengan puasa dan sholat saja. Ternyata sakitnya kita, perihnya kita ketika mencari nafkah untuk keluarga kita, itu merupakan kafarat, merupakan penebus atas dosa-dosa kita yang tidak bisa dihapus hanya sekedar dengan puasa dan sholat saja. Karena itu saya katakan, kerja kita harusnya juga merupakan ibadah kita. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berkarya, yang bekerja. Dan barang siapa yang bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini, Bu, inilah jihadnya seorang lelaki. Bagaimana peran ibu? Peran ibu filter di dalam rumah tangganya. Saya ada satu cerita dari teman di Malaysia. Istrinya memegang keuangan, jadi setiap kali gajian itu diserahkan ke istri, istri yang ngatur. Jadi setiap dia berangkat kerja, istrinya memberikan bekal 70 ringgit baik untuk transport dan makan pada suaminya. Suatu sore istrinya akan mencuci pakaian suaminya, dikeluarkanlah isi saku, baik saku di baju maupun di celana. Waktu dikeluarkan karena akan dicuci, istrinya menemukan uang di saku celana suaminya lebih dari 100 ringgit. Padahal biasanya kalau dikasih 70 ringgit, sisa paling hanya sekitar 5 ringgit, paling banyak 10 ringgit. Ini dia temukan uang lebih dari 100 ringgit. Melihat uang berlebih, dia tanya pada suaminya, "Abang, ini uang dari siapa?" Kalau abang cakap, "Ini dari kawan abang, siapa kawan abang, berapa nomor telepon, saya mau tanya apa benar uang ini dari dia." Filter, ibu, filter. Karena jangan sampai yang dimasukkan ke dalam mulut anak-anak kita adalah barang-barang yang haram. Inilah jihadnya seorang lelaki ketika dia istiqomah mencari rizki yang halal di jalan Allah, dan kemudian mengalami kecelakaan, itu yang disebut sebagai syahid. Jadi artinya apa? Di dalam bekerja lebih baik kita kehilangan anggota tubuh, bahkan kehilangan nyawa, ketimbang kita menghalalkan segala cara di dalam mencari rizki dengan cara mencelakakan orang lain, bahkan membunuh orang lain. Dan ini hadis Rasulullah lainnya yang bisa kita temukan di dalam buku Tanbihul Ghafilin. Apa kata Rasulullah? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala raqabah, wa dinarun tasaddaqat bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, ajran ajrul ladzi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar untuk di jalan Allah fi sabilillah, satu dinar untuk memerdekakan budak, satu dinar kita infakkan untuk kita berikan pada orang miskin, dan satu dinar kita berikan, kita nafkahkan untuk keluarga kita. Ternyata yang lebih besar nilainya, yang lebih mulia nilainya di sisi Allah adalah apa yang kita infakkan, apa yang kita nafkahkan untuk keluarga kita. Itu artinya apa? Harusnya yang kita berikan kepada keluarga kita haruslah rizki yang halal. Begitu sulitnya mencari rizki yang halal untuk keluarga, sehingga pahalanya semikian besar Allah janjikan kepada seseorang kepala keluarga yang memberikan rizki mereka dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pesan Allah kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Dan salah satu cara untuk menyelamatkan keluarga kita dari azab api neraka adalah dimulai dengan bagaimana cara kita memasukkan makanan ke dalam mulut anak-anak dan istri kita. Sekali lagi, kadang-kadang kita suka terpengaruh kepada jumlah, kepada kuantitas. Padahal rezeki yang diberikan Allah jangan kita lihat dari jumlahnya, dalam jangan lihat dari besarannya, tetapi dari kualitasnya, dari barokahnya rezeki tersebut. Sebagai satu contoh, saya sampaikan satu hadis Rasulullah, satu kisah tentang Rasulullah. Rasulullah suatu ketika mempunyai 8 dinar. Dengan 8 dinar ini Rasulullah berencana untuk membeli baju luar untuk menghadapi musim dingin. Baju yang sedikit tebal untuk menahan dingin pada waktu musim dingin. Dengan 8 dinar ini Rasulullah berangkat ke pasar. Di pasar Rasulullah menemukan seorang perempuan yang sedang menangis, seorang budak yang sedang menangis. Budak perempuan yang sedang menangis. Ditanya oleh Rasulullah apa yang terjadi, perempuan tadi mengatakan, saya disuruh oleh majikan saya untuk berbelanja, tetapi uang tadi hilang. Saya tidak berani pulang, karena bukan tidak mungkin saya akan dimarahi oleh majikan saya. Maka mendengar ini Rasulullah bertanya, berapa uangmu yang hilang? Maka budak tadi mengatakan 4 dinar. Ya Rasulullah, maka diberikanlah oleh Rasulullah 4 dinar. Masih ada 4 dinar sisanya. Maka Rasulullah kemudian pergi membeli baju. Akhirnya tidak jadi beliau membeli baju yang 8 dinar. Dibeli baju harga 2 dinar saja. Sudah cukup tebal untuk menghangatkan tubuh selama musim dingin. Ketika baju tadi sedang dipakainya, beliau melihat ada seorang pengemis yang berkata, siapa yang tidak memberikan baju kepadaku? Aku tidak mempunyai pakaian yang layak untuk menghadapi musim dingin. Siapa yang memberikan baju hangatnya untukku agar aku juga tidak kedinginan menghadapi musim dingin ini? Maka oleh Rasulullah baju yang semula akan dipakainya diberikan kepada pengemis tadi. Dan kemudian akhirnya dengan sisa 2 dinar tadi Rasulullah membeli baju. Ketika beliau akan pulang, ditemuinya perempuan yang ditolongnya tadi masih tidak pulang, masih mundar-mandir di mulut pasar. Ditanya oleh Rasulullah, sudahkah engkau belikan apa yang harus diperintahkan oleh tuanmu dengan uang yang aku berikan tadi? Perempuan tadi mengatakan, sudah ya Rasulullah. Mengapa engkau tidak cepat-cepat pulang? Perempuan tadi mengatakan, inilah masalahnya. Kalau aku mengatakan bahwasanya aku pulang terlambat karena uangku hilang, kemudian datang engkau menolongku, majikanku belum tentu percaya. Paling dia mengatakan, ah paling kamu hanya sekedar ingin main-main saja. Bagaimana mungkin dia akan percaya padaku? Karena apa yang diperintahkannya ada, barangnya ada, hanya aku terlambat pulang. Bagaimana mungkin dia akan percaya pada omonganku, ada orang yang menolongku seperti itu? Maka Rasulullah mengatakan, baiklah kalau begitu aku yang akan menceritakan kepada majikan, akulah yang menolongmu. Dan memang benar aku bersaksi engkau sudah kehilangan uang. Dan kemudian Rasulullah mengantarkan budak tadi ke rumah majikannya. Ketika Rasulullah mengucapkan salam, orang tadi sudah sebetulnya sudah melihat Rasulullah. Melihat Rasulullah datang bersama budaknya, Rasulullah sudah tahu, oh kedatangannya sudah diketahui oleh majikannya. Karena majikan sejak tadi menunggu pembantunya belum pulang-pulang. Ketika Rasulullah mengucapkan salam, tidak ada jawaban. Aneh. Rasulullah tahu bahwasanya orang tadi sudah tahu kedatangan beliau. Ucapkan salam sekali lagi, tidak juga dibalas. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam sampai 3 kali, baru dibalas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah masuk bertanya, bukankah aku sudah mengucapkan salam sejak awal dan mengapa kamu tidak membalasnya? Maka orang tadi mengatakan, aku tahu yang datang tahu yang keluar. Jarang sekali Rasulullah datang ke rumahku, tidak pernah ada Rasul datang. Kesempatan ini aku manfaatkan untuk mendapatkan salam dan barokah sebanyak-banyaknya dari engkau. Aku sudah mendapatkan 3 kali salam dan barokah dari engkau. Kemudian Rasulullah menceritakan kejadiannya, orang tadi mengucapkan terima kasih dan kemudian berkata Rasulullah, ya Rasulullah, karena kebaikanmu maka hari ini juga aku sumpah di hadapanmu bahwasanya pembantuku ini aku jadikan orang merdeka. Dan dibebaskanlah tadi pembantu oleh majikan tadi menjadi orang merdeka. Kemudian Rasulullah pulang sambil mengatakan, tidak pernah aku menemukan 8 dinar yang sedemikian barokahnya. Dengan 8 dinar aku tetap bisa memenuhi hajatku untuk membeli baju hangat. Dengan 8 dinar itu juga aku membantu orang yang kehilangan. Dengan 8 dinar itu aku membantu pengemis yang kedinginan. Dan dengan 8 dinar itu aku mampu membebaskan seorang budak. Jadi sebetulnya uang atau rezeki yang kita peroleh bukan pada kuantitasnya, tetapi pada kualitasnya. Ada orang yang barangkali uangnya itu jutaan, miliaran, tetapi nilai belinya, daya belinya kecil. Sementara mungkin yang kita belanjakan hanya mungkin sekitar 1.000 atau 10.000 yang kita infakkan, tetapi nilainya itu bisa jutaan. Jadi sekali lagi, bukan kepada kuantitas, bukan pada bilangan, bukan pada jumlah, Tapi rezeki itu bagaimana kualitasnya? Karena rezeki yang baik adalah rezeki yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lah dikatakan di dalam Al-Qur'an, salah satu barangkali karena kita ini jarang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Padahal kalaulah kita menghitung nikmat-nikmat Allah ini tidaklah dapat kita menghitungnya. Sebagai penutup, terakhir kita lihat satu ilustrasi. Sebelum kita menengok ke bawah, barangkali kita sering menengok ke atas. Mari kita lihat ke bawah. Ini seorang anak yang hampir mati kelaparan. Dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan hampir mati, justru sudah ditunggu oleh seekor burung pemakan bangkai. Ini bukan sekedar film, memang difilmkan, tetapi diangkat dari satu kisah nyata, satu ilustrasi nyata. Dan ini mendapatkan hadiah Pulitzer. Anak ini hampir mati kelaparan, tapi dalam keadaan kelaparan sudah ditunggu oleh seekor burung pemakan bangkai. Dan ini difoto oleh Kevin Carter, dan untuk itu dia mendapatkan penghargaan Pulitzer. Tapi beberapa bulan kemudian Kevin Carter mati bunuh diri, depresi. Apa yang menyebabkan dia depresi? Waktu ditanya oleh orang-orang, apa yang terjadi pada anak ini? Apakah dia tetap hidup? Bisa hidup? Ataukah dia mati dan akhirnya dimakan oleh burung bangkai? Kevin Carter tidak bisa menjawabnya. Karena dia asyik memoto-moto, dia ambil objek lain, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dia pikirkan bagaimana nasib anak ini. Apakah dia tetap hidup? Ada orang yang menolongnya, memberikan makanan, atau kemudian dia mati dimakan burung bangkai? Itu menjadi pikiran Kevin Carter. Dan akhirnya dia mati depresi dan akhirnya dia bunuh diri. Pernahkah kita pikirkan itu? Kita barangkali sering melihat ke atas, jarang kita melihat ke bawah. Padahal kalau kita melihat ke bawah, banyak orang-orang yang lebih susah dari kita. Jadi sekali lagi, syukurilah nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita pikir sedikit, tetapi ketika kita syukuri rezeki itu, besok Allah akan tambah. Karena janji Allah pada kita adalah la in syakartum la aziidannakum. Kalau kau syukuri nikmat yang aku berikan pada hari ini, walaupun kita merasa sedikit, walaupun kita merasa kurang, tetapi kita terima dengan sabar dan kita syukuri, besok Allah akan tambah. Tetapi rezeki banyak tetapi kita tidak syukuri, maka azab Allah amat sangat pedih. Itu saja, karena sudah jam 1, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertanyaan bisa diajukan secara informal. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum minas-shirotil mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.